wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan terkhusus pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melakukan sebuah aktivitas yang sangat mulia, yang besar ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul talabah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar bab siwak, bab yang mempelajari tentang siwak dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan alhamdulillah hadis yang ke-19, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke hadis yang terakhir pada bab as-siwak, yaitu hadis al-isrun, hadis yang ke-20. Kata mualif di sini, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaki rabbin qala وترفس سواك على لسانه وهو يقول أقعق وسك وسواك في فيه كأنه يتحوع. متفقون عليه. Kita terjemahkan hadis ini. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Adapun biografi beliau telah kita sebutkan sedikit pada pertemuan sebelumnya. Qala, beliau mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaki ratbin. Kata sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersiwak dengan siwak yang basah. Qala, dan beliau mengatakan, wa tarfus siwak ala lisanihi, dan ujung siwak itu di atas ya lisan beliau, di atas lidah beliau. Wa huwa yaqul, dan sambil beliau mengatakan uq seperti mau muntah. Wa siwaku fi fih ka'annahu yatahawwa, dalam keadaan siwak itu berada di mulut beliau seperti beliau ingin muntah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kata syarih di sini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mensyarah hadis ini, gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah uq bi dhammil hamzah wa sukunil muhmalah, dengan didhammahkan ya hamzah dan ainnya yang disukun, jadi uq. Kemudian yang kedua, lafaz asing berikutnya dalam hadis yang mulai ini adalah ka'annahu yatahwa, ya, beliau mengeluarkan suara uq. Naam, ka'annahu yatahwa. Atahawwa maknanya adalah ataqayyu'u bisaut, seperti beliau mau muntah dengan suara, menunjukkan beliau bersiwak tidak hanya sekedar bersiwak, tapi betul-betul bersiwak, betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, mubalaghah fi siwak. Sehingga seolah-olah beliau sampai ingin muntah. Nanti akan disebutkan di antara faedah di sini. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis yang mulia ini. Kata syari di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, yadhkuru Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan annahu ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku bi siwaki rabbin, dalam keadaan beliau bersiwak, membersihkan gigi beliau dengan siwak yang basah. Kenapa? Li anna inqa'ahu akmal, karena takala beliau atau seorang menggunakan siwak yang basah itu di dalam hal kebersihan lebih sempurna, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada faedah hadis yang sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang basah yang sebelumnya dipakai oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dipatahkan ya ujung yang dipakai oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu dikasihkan oleh istri beliau kepada beliau dalam keadaan siwak itu basah, ya siwak itu masih baru. Di antara faedahnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, siwak yang basah itu ya lebih membersihkan, kemudian juga dia mengandung atau masih banyak mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat untuk ya membersihkan gigi, dari rasa pedesnya ya, dari rasa segarnya ya. Maka oleh sebab itu kita disunahkan takala kita memakai siwak bukan sekedar siwak. Kalau ada pilihan, ada siwak basah dan kering, maka kita pilih yang basah karena itu lebih bermanfaat, lebih sempurna di dalam hal membersihkan. Fala yatafattat fil fammi. Faedah berikutnya, kenapa beliau bersiwak dengan siwak yang basah itu tidak akan ya patah di dalam mulut, ya, tidak mudah rusak, ya. Nah, fayu'udhi, sehingga ujung-ujungnya bisa melukai, menyakiti gigi seorang. Dan inilah syarat yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari syarat siwak. Ya, kapan siwak itu boleh digunakan untuk membersihkan gigi? Yang pertama, ya, fala yatafattat. Dia tidak mudah rusak. Ya, dia tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua adalah wala yujarrih. Dia tidak melukai. Dua syarat inilah kalau kita ingin membersihkan gigi kita dengan siwak atau yang semisal dengan siwak yang hukumnya itu menduduki kedudukan siwak dalam hal membersihkan gigi, seperti di zaman ini yang masyhur adalah dengan menggunakan pasta gigi atau sikat gigi. Ya. Syaratnya dia tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua, dia tidak mencelakai, melukai gigi seorang. Ya, jangan sampai nanti menggunakan siwak setelah bersiwak menuh darah atau giginya pada rontok. Ya, ini memudaratkan. Nah, waqad ja'ala siwaka 'ala lisanihi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam keadaan bersiwak dengan siwak yang basah, ya. Naam. Kemudian siwak itu di atas lisannya, ya. Di atas lisannya, di atas lidahnya. Naam. Wa balagha fi tasawwuq, dan beliau bersungguh-sungguh, ya, betul-betul mubalagha. Ya, mubalagha hukum asalnya sesuatu yang tercela. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Ya, ya ahlal kitab, seperti firman Allah taala, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu. Ya, berlebihan. di dalam agama kalian. Ya. Kenapa ahlu kitab itu berlebih-lebihan? Tak kalah mereka beragama, ya, karena mereka, ya, mendudukkan nabi-nabi mereka, terkhusus Nabi Isa, itu di atas derajat hamba, sampai menduduki derajat Tuhan, sampai mereka sembah salah satu sembahan dari Thalithu Salasa. Nah, mereka juga masih memakai kitab yang sudah berubah-ubah. Ya, kitab mereka itu sudah berubah-ubah. Kalau betul mereka itu masih memakai kitab yang asli, Injil yang asli, maka mustahil mereka ya masih kafir. Mesti mereka beriman. Karena disebutkan di Injil yang asli, ya, akan datang Nabi setelah Nabi Isa yang membawa risalah, yang diutus sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan ahlul kitab Bani Israel agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kitab mereka sudah diubah-ubah, berubah-ubah, ya. Naam, sehingga mereka masih, ya, atau tidak tahu tentang keterangan itu, ya, ditutup-tutupi. Nah, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang itu berlebih-lebihan dalam sebuah masalah. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, ya. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku seperti Bani Israel, ya, berlebihan kepada Naam Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi tidak boleh kita berlebihan ya di dalam agama ini. Tidak boleh berlebihan menjunjung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh kita mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi derajat beliau sebagai seorang hamba. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan kita berdoa kepada Rasulullah, meminta sesuatu melalui Rasulullah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan wasilah. Maka ini melebihi, ya, kedudukan beliau. Beliau sendiri mengatakan, "Innama ana abdun." Aku hanyalah seorang hamba. Sama seperti manusia yang lain. Tidak boleh disembah. Ya. Tidak boleh dipertuhankan. Tidak boleh dijadikan wasilah untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, walaupun beliau sama seperti manusia pada umumnya, beliau memiliki derajat yang lebih, yaitu derajat risalah sebagai seorang rasul. Abdun la yu'bad, kata para ulama, wa rasulun la yukadzab. Ya, beliau itu seorang hamba, tidak boleh disembah, dan beliau seorang rasul, tidak boleh didustakan. Ya, tidak boleh kita mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman. Barang siapa yang mendustakan, tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang beliau bawa, ya, maka orang tersebut apabila mati dan belum sempat bertobat, belum sempat, ya, memeluk agama Islam, maka dia mati di atas kekafiran. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Ya. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang dari umatku ini, apakah dia dari bangsa Yahudi ataupun bangsa Nasrani, orang Yahudi atau Nasrani, kemudian mendengar tentang risalah diriku, ya, tentang kenabian Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman dan mati dalam keadaan kafir, ya, illa kana min ashabin nar, melainkan orang itu termasuk penduduk neraka. Jadi ini sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wasat, pertengahan. Jadi berlebih-lebihan atau mubalaghah terhadap sebuah masalah hukum asalnya tidak diperbolehkan. Hanya saja di sana ada beberapa masalah yang diperbolehkan karena ada dalil yang membolehkannya. Seperti bersiwak. Ya. Bersiwak itu tidak hanya diperintahkan hanya sekedar membersihkan gigi kita, tapi lebih dari itu. Ya, disukai untuk kita bersungguh-sungguh. Ya, berlebih-lebihan diperbolehkan. Sampai dalam hadis ini disebutkan saking berlebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak seolah-olah seperti ingin muntah. Ya, menunjukkan beliau itu sungguh-sungguh membersihkan giginya, bukan sekedar menempelkan atau menggosokkan ke kiri dan ke kanan pasta gigi atau siwak, tapi betul-betul digosok. Ya. Nah. Begitu juga ya, berlebih-lebihan yang diperbolehkan seperti ya, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mabalih fil istinsyak ma lam takun shaiman." Bersungguh-sungguhlah engkau memasukkan air ke hidungmu ya, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, jangan terlalu berlebih-lebihan, sekedarnya saja. Ya, dikhawatirkan nanti ada sebagian air ya, yang masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan kita yang bisa ya, memudaratkan puasa kita. Kemudian kita mu'alif di sini atau syarah di sini, ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah masyru'iyatus tasawwuki bil'ud ar-radbi. Yang pertama adalah disyariatkannya bersiwak dengan siwak yang basah atau yang baru. Ya, telah kita sebutkan hikmah di balik itu semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai tatkala bersiwak dengan siwak yang basah? Ya, di antara hikmahnya atau alasan di balik itu semua, yang pertama, siwak yang baru tentu dia lebih segar. Ya. Dan tentu juga zat-zat yang terkandung di dalamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan siwak yang kering. Sehingga kalau kita punya siwak basah dan siwak yang kering, maka kita pilih siwak yang basah. Ya, itu yang lebih bagus, lebih afdol. Ya, kita gunakan. Kalau tidak ada siwak, boleh kita menggunakan yang lain. Ya, atau yang lebih terkenal di tengah-tengah manusia pada saat ini, yaitu dengan gosok sikat gigi. Ya, bahkan sebagian para ulama, kalaupun juga tidak ada sikat gigi, tidak ada siwak dari pohon arok, maka boleh kita menggunakan yang lain, apakah dengan kain atau bahkan dengan tangan kita. Ya, kalau betul-betul tidak ada, ya, tujuannya adalah untuk membersihkan gigi kita. Ya, disunahkan kita itu ya, dalam keadaan gigi yang bersih, ya, jauh dari bau-bau yang tidak sedap. Kemudian faedah hadis yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah masru'iyatul mubalaghah fi tasawwuk, disyariatkannya berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh di dalam bersiwak. Ya, ini bukanlah berlebih-lebihan yang dilarang. Ini diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyontohkannya. Seperti pada permasalahan yang lain yang telah kita sebutkan. Ya, seperti memasukkan air ke dalam hidung. Itu kita disuruh untuk berlebihan. Mabalih fil istinsyak ma lam takun shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau, berlebih-lebihanlah engkau. Ya, di dalam memasukkan air ke hidungmu selama engkau tidak berpuasa. Kemudian faedah hadis yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah ayastamala siwak, ayustamala siwaku filisanihi fi ba'dil ahyan. Hendaklah yang meletakkan siwak itu di atas lisan ya, di atas lidah, ya, pada sebagian keadaan. Jadi kalau bisa kita bersiwak itu semua sisi-sisi yang ada di mulut kita itu kena, ya, kanan, kiri, atas, ya, gusi, semuanya kita kenakan. Tujuannya adalah agar maksimal, ya, di dalam membersihkan gigi kita sehingga kotoran-kotoran yang mungkin menyempal atau terselip, ya, di sisi-sisi di bagian gigi kita itu hilang, betul-betul hilang. Karena ada sebagian kita kadang sikat gigi seadanya saja, seolah-olah seperti formalitas saja, ya, asal ya sudah sikat gigi begitu, ya, satu kali kiri kanan selesai. Apalagi kalau anak-anak, ya. Nah, kalau kita misalnya melihat anak-anak kita sendiri atau adik kita masih belum bagus bersiwak, ya, kita awasi, kita ajari, ya, terlebih anak-anak kita sendiri yang masih kecil, mereka belum mengerti tentang siwak, begitu juga belum faham, belum nyampe ke mereka, ya, faedah siwak. Hampir tidak ada anak-anak itu mengerti faedah siwak. Ya, kalau kita tanya misalnya anak kita sendiri umur 5 tahun atau 6 tahun, apa faedah siwak? Ya, hampir enggak tahu. Ya, kita yang tahu, ya, kita yang na'am mengawasi, mengarahkan, ya, memerintahkan agar anak kita bersiwak. Ya, faedahnya banyak. Ya, mengajari kebaikan. Ya, mulai sedini mungkin. Nah, disunahkan kita mencontohkan, mengarahkan, memerintahkan, ya, anak-anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti sholat kita ajari, walaupun mungkin, ya, sholatnya kadang mainan, kadang sholat kadang tidak. Begitu juga berpuasa kita latih, ya. Begitu juga perkara-perkara yang lain seperti bersiwak. Nah, tujuannya ketika nanti dia beranjak, ya, baligh, di mana beban syariat sudah ditimpahkan, sudah dipikulkan di pundaknya, itu dia tidak kaget lagi, mudah bagi dirinya, tidak perlu belajar lagi, ya, tidak perlu usaha terlalu keras untuk menyuruhnya, karena dia sudah terbiasa, ya, dia sudah terbiasa. Faedah berikutnya, dengan sebab kita mengarahkan, mengawasi, memerintahkan anak-anak kita bersiwak, kita ikut andil menjaga kesehatan gigi anak kita. Ya. Betapa banyak anak-anak itu belum dewasa, belum besar, giginya sudah pada rusak. Sudah pada bolong sana sini. Sudah terkena sakit gigi. Kadang kita kasihan lihatnya. Menangis. Ya, aduh. Ya, tapi sebenarnya salah kita juga sebagai orang tua. Kadang kita tidak memperhatikan kesehatan giginya. Kadang pula sebagian kita, ya, tidak selektif, ya, memberikan makanan. Ya, anak dibebaskan makan permen misalnya, coklat, es krim. Dalam keadaan setelah itu tidak pula kita perintahkan untuk dia segera membersihkan gigi dia. Sehingga ujung-ujungnya anak kita masih kecil, giginya sudah pada rusak, pada berlubang, ya, belum dewasa, ya, sudah pada rusak, pada hilang giginya, ya, yang ujung-ujungnya mudah sakit gigi, ya. Jadi dengan kita, ya, mengawasi, mengarahkan, memerintahkan anak kita bersiwak, insya Allah dengan sebab itu kita ikut andil, ya, menjaga kesehatan gigi anak-anak kita. Ya, cukuplah kita sebagai contohnya. Atau sebagian dari kita, ya, mungkin dahulu orang tua kita kurang perhatian dengan masalah ini sehingga sebagian kita, ya, mudah terkena sakit gigi, gigi pada bolong, ya, pada tanggal, pada hilang, pada rusak, ya, karena di masa kecil kita, ya, kurang diperhatikan masalah ini. Nah, kalau mungkin bisa, ya, balik memutar sejarah, ya, mungkin dari kita pengen, ya, dulu dari dulu ya, kita membersihkan gigi kita sehingga kita tidak terkena sakit gigi, gigi kita sehat, enak makan, ya. Nah, karena banyak mudaratnya kalau kita gigi sudah rusak, makan susah, apalagi yang keras-keras, ya. Nah, ini faedah ya, hadis-hadis yang mulia ini. Kita masuk ke bab berikutnya. Babul mashi alal khuffain. Bab mengusap kedua khuf. Ya, bab mengusap kedua khuf. Yang dimaksud dengan khuf disebutkan oleh ya, para ulama ahli fuqaha adalah segala sesuatu yang menutupi ya, mata kaki. Segala sesuatu yang menutupi mata kaki. Ya. Syarat sesuatu itu dikatakan khuf. Syaratnya adalah dia menutupi mata kaki. Ya, terkadang diterjemahkan khuf ini sepatu. Masuk pula di dalamnya kaos kaki. Hanya saja ya, di dalam istilah syariat khuf itu ada batasannya. Tidak semua sepatu, tidak semua kaos kaki disebut dengan khuf secara istilah syariat. Walaupun mungkin secara bahasa masuk. Yang dimaksud dengan khuf adalah syaratnya dia menutupi mata kaki. Jadi kalau ada sepatu tidak menutupi mata kaki, walaupun itu disebut oleh manusia pada saat ini sebagai sepatu, maka dalam sisi syariat tidak disebut dengan khuf. Karena apa? Karena tidak menutupi mata kaki. Karena sekarang ada sepatu yang tidak menutupi mata kaki, ya, dijual. Ada juga kaos kaki yang tidak menutupi mata kaki. Jadi yang dimaksud dengan khuf ini adalah segala sesuatu yang menutupi mata kaki. Itu minimalnya, ya, lebih, ya, lebih utama. Ya, minimalnya dia menutupi mata kaki. Nah, sehingga kalau tatkala seorang itu berwudu, dia diberikan pilihan. Nanti akan disebutkan syarat-syarat berikutnya dari bolehnya mengusap khuf. Tatkala dia berwudu, ya, dari wudunya yang batal, nah, itu boleh dia tidak membasuh kedua kakinya. Dia boleh mengusap khuf, tapi dengan syarat khuf yang dia pakai di antara syaratnya, nanti banyak syaratnya. Yang paling penting adalah itu betul-betul namanya khuf. Ya, betul-betul namanya khuf. Syaratnya dia menutupi mata kaki. Jadi kalau misalnya seorang itu memakai sepatu atau kaos kaki ternyata tidak menutupi mata kaki, maka bukan dikatakan khuf, tidak boleh dia mengusapnya. Ini salah satu syarat yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah nanti kita sebutkan syarat-syarat berikutnya. Naam, diperbolehkan mengusap kedua khuf. Kata syair di sini, hadzal babu yudhkaru fi syai'un min adillati masyru'iyatil mashi 'alal khuffaini. Bab ini, yaitu bab mengusap kedua khuf, disebutkan di dalamnya sebagian atau sesuatu dari dalil disyariatkannya mengusap kedua khuf. Li'annal mashu 'alaihima badalu ghuslihima. Dikarenakan mengusap kedua khuf itu sebagai ganti membasuh kedua kaki. Fa huwa taharatu syar'iyyatu al-mujma'u 'alaiha bainal mu'tabirina min ulama'il muslimin. Maka mengusap kedua khuf itu salah satu ya, taharah ya, salah satu cara bersuci yang disyariatkan, yang disepakati ya, oleh para ulama yang teranggap ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau secara sharih, secara jelas mengatakan laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syai'un, tidak ada di hatiku ini, di benakku ini, di sanubariku ini ya, keraguan sedikit pun tentang mengusap kedua khuf. Ya, kata Imam Ahmad, beliau menyimpulkan, tidak ada di benak aku ini sedikit pun, secuil pun rasa keraguan tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf. Ya. Kemudian beliau mengatakan fihi arbauna haditsan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini, di dalam perintah atau disyariatkannya mengusap khuf itu ada 40 hadis. Ya, yang memerintahkan, yang mendorong, yang mengasung tentang hal ini. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah menghitung hadis yang berbicara, yang membahas, yang menelaah ya tentang mengusap kedua khuf. Ya, ada sekitar 40 hadis. Ya, masyaallah. Ini di antara ya khususiyatul ulama. Ya, kekhususan para ulama. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak hanya beliau hafal beribu-ribu hadis. Ya, di antara buktinya adalah ya, kitab beliau Musnad Al-Imam Ahmad, betapa banyak hadis yang beliau tulis di situ yang merupakan hafalan-hafalan beliau. Beliau juga menelaah ya faedah-faedah di dalamnya. Dan beliau mengumpulkan bab per bab tentang masalah-masalah fikih. Ya. Di antaranya adalah masalah mengusap kedua khuf. Ya, beliau hitung, beliau teliti dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada 40 hadis yang berbicara tentang masalah mengusap kedua khuf. Sehingga kata beliau disimpulkan tidak perlu diragukan tentang hal ini. Kenapa? Ya, beliau menyebutkan hal ini karena ada sebagian orang dari kalangan ahlul bid'ah, begitu juga Syiah, ya, yang tidak mempercayai atau yang menolak atau yang mengingkari mengusap kedua khuf. Ya, terkhusus orang-orang Syiah. Mereka tidak menganggap mengusap khuf itu sebagai syariat Islam atau bagian dari bagian syariat Islam. Ya, sehingga dibantah oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, beliau secara khusus menjadikan bab mengusap kedua khuf sebagai salah satu akidah dari akidah Ahlus Sunnah. Prinsip usul, prinsip dasar, prinsip pokok dari akidah Ahlus Sunnah. Barang siapa yang tidak meyakininya, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Nah, jadi sampai-sampai sebagian para ulama, karena ini adalah keistimewaan, kekhususan sesuatu syiar yang sangat masyhur, yang terkenal dari kalangan Ahlus Sunnah, mereka meyakini boleh yang mengusap khuf. Jadi kalau ada yang menolaknya, ya, dia bukan Ahlus Sunnah. Karena ini dijadikan salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Padahal ini masalah fikih. Ya, masalah fikih, tapi ditarik ya oleh sebagian para ulama dimasukkan ke dalam bab akidah. Karena ini adalah kekhususan ya sesuatu yang masyhur ya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi kalau ada yang menolaknya ya, maka diragukan kesuniannya, kesalafiannya. Ya, seperti orang-orang Syiah yang mereka tidak meyakini atau mereka menolak dengan terang-terangan kalau mengusap khuf itu bukanlah bagian dari Islam. Ya, sehingga dibantah oleh para ulama. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, beliau pernah mengatakan ya, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Telah mengkhabarkan kepadaku, telah memberitahukan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mereka membolehkan mengusap kedua khuf. Ya. Jadi mengusap kedua khuf ini bukan hanya perintah Rasulullah, tapi ini juga ya, na'am, ya pendapatnya para sahabat. Ya, pendapatnya para ulama Ahlus Sunnah yang dijadikan salah satu usul, salah satu prinsip pokok, prinsip dasar, ya pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Kata Muallif di sini, atau syarih di sini, lama tawatara fiha minan nusus asyariyati as-sahihatil wadihah walillahil hamd. Ya, kenapa ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah tentang bolehnya mengusap kedua khuf? Karena ya, hadis-hadis atau nas-nas syariat yang sahih yang mencapai derajat yang mutawatir dari banyak jalan yang mustahil untuk didustakan. Hadis mutawatir itu ada hadis yang berasal dari banyak jalan yang mustahil untuk didustakan, tidak bisa kita tolak. Ya. Dan akidah ahlus sunnah sebenarnya tidak membedakan mana hadis ahad, ya, mana hadis mutawatir. Ahlus sunnah tidak membedakan itu. Ya, kalau sahih, kalau hasan, kalau betul-betul itu datangnya dari Rasulullah, kita terima. Yang tidak membedakan kalau hadis ahad, ya, itu diragukan pada bab akidah. Karena sebagian ahlul bid'ah, ya, mereka meragukan bab akidah kalau itu diriwayatkan hanya melalui hadis ahad. Ya. Kalau sunni salafi ahlu sunnah, ya, tidak seperti ini. Ya, semuanya mereka terima. Ya, asal itu benar-benar dari ucapan Rasulullah. Ya, apakah itu hadis ahad ataukah hadis mutawatir, tidak mereka bedakan. Hanya saja, ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, terkadang disebutkan oleh para ulama hadis ini mutawatir. Ini ada faedahnya. Di antaranya seperti ini. Ya. Naam, untuk membantah ya, orang-orang yang menolak disyariatkannya tentang ya. Naam, mengusap kedua khuf. Ini tidak bisa ditolak. Dari sisi dalil dia mutawatir. Ya. Walillahilham, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarah di sini atau ya, mu'alif di sini wala yu'tabaru syudzu ba'di ta'if, dan tidaklah teranggap sebagian kelompok-kelompok yang aneh. Kelompok-kelompok yang nyeleneh. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagaimana yang telah kita singgung ya tadi ya, ada sebagian ahlul bid'ah terkhusus dari kelompok Syiah, mereka mengingkari, menolak ya, tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf. Ini tidak dianggap oleh para ulama, bahkan ini termasuk pendapat yang nyeleneh, kelompok yang aneh ya, kelompok yang menyimpang. Tidak perlu kita tengok, tidak perlu kita toleh ya pendapat-pendapat mereka. Itu lebih Syiah ya Rafidhah. Sebagian para ulama telah mengkafirkan mereka, yang menggolongkan mereka itu bukan lagi termasuk pecahan-pecahan Islam, tapi betul-betul keluar dari Islam. Ya, bukan lagi pecahan-pecahan Islam. Ya, betul-betul keluar, agama tersendiri. Bukan lagi Muslim. Ya. Nah, karena sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kenapa sebagian para ulama mengkafirkan Syiah Rafidhah? Ya, karena banyak sekali ya pendapat-pendapat mereka, akidah-akidah mereka yang itu menyelisihi akidah kaum muslimin. Ya, menyelisihi akidah kaum muslimin. Menganggap mayoritas para sahabat itu kafir kecuali segelintir saja. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap istri-istri Rasulullah sebagai wanita-wanita penzina, na'udzubillah. Amma yakulun, tidak menganggap Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sebagai kitab suci yang sahih, yang murni. Mereka menganggap Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu sudah mengalami banyak perubahan-perubahan. Ya, mereka juga membolehkan akidah taqiyah. Ya, bolehnya berdusta dalam bab agama. Ya. Mereka juga membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak, ya, yang pada hakikatnya ini adalah zina dilabeli dengan label agama. Pada hakikatnya, ya, itu adalah perbuatan zina, ya, perbuatan zina. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya, sehingga sebagian para ulama yang mengeluarkan kelompok Syiah ini dari kelompok-kelompok Islam, tidak lagi menganggap dia termasuk kelompok Islam, betul-betul keluar. Kemudian kita selesaikan sedikit, wa huwa min rukhasi allati yuhibbullahu an tu'ta wa min tashilati hadhihi syariah as-samha. Dan mengusap kedua hub ini termasuk rukhsah, keringanan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang untuk kita amalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau kita mengambil rukhsah. Rukhsah itu seperti hadiah. Ya, kenapa antum tidak mau hadiah? Ya. Banyak rukhsah dari Allah. Seperti dalam keadaan kita musafir, diperbolehkan kita mengqasar salat, bahkan sebagian para ulama menganggap ini wajib karena ini menjadi rutinitas. Semasa hidup Rasulullah tidak pernah dinukilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salat ketika safar. Ya, maka oleh sebab itu sebagian para ulama menganggapnya bukan hanya sekedar sunnah muakkadah, tapi ini wajib. Ya, sehingga sebagian para ulama, ya, atau sebagian sahabat pada saat itu membenci sebagian sahabat menyempurnakan salat seperti sahabat Utsman bin Affan. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita ambil rukhsahnya. Ini sebagai hadiah. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk kemudahan di dalam syariat yang mulia ini, yang luas ini. Allah taala alim suwab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.